Hey, sorrynya ndak barasan, ndak takuti sampai di dada. Ngana kira tamu cemburu dengan apa pasangan baru. Ba video baking story, DP caption sayang sekali. Sorry please jangan ja publis, dulu ngana tak jamimis. Model rupa ngana gampang sekali tamu dapat. Gampang sekali tamu dapat. Oh dapat, dapat, dapat, dapat. Oh dapat, dapat, dapat. Oh dapat, dapat, dapat, dapat. Gampang sekali tamu dapat. Gampang sekali tamu dapat. Oh dapat, dapat, dapat. Oh dapat, dapat, dapat. Oh dapat, dapat, dapat. Kalau susah move on, terus terang jo, tak tahu nama si tak gantong. Nah jaga bos talking, mau suka bacetting, pura-pura penting, ada tamu suruh baking. Sorrynya ndak berasa, nape jurus masih biasa. Di mata pak kita ngana itu sekarang sampah. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Banyak sekali di pasar. Banyak sekali di pasar. Banyak sekali di pasar. Banyak sekali di pasar. Hey, sorrynya ndak barasan, ndak takuti sampai di dada. Ngana kira tamu cemburu dengan apa pasangan baru. Ba video baking story, DP caption sayang sekali. Sorry please jangan ja publis, dulu ngana tak jamimis. Kalau susah move on, terus terang jo, tak tahu nama si tak gantong. Nah jaga bos talking, mau suka bacetting, pura-pura penting, ada tamu suruh baking. Sorrynya ndak berasa, nape jurus masih biasa. Di mata pak kita ngana itu karang sampah. Sorry mantan ndak mempan, yeah. Torang beda jam terbang. Lian apa postingan, kasihan baking kita. Suka mau tertawa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Suka mau tertawa, gampang sekali tertawa, suka mau tertawa. Gampang sekali tertawa, tertawa, tertawa, tertawa. Gampang sekali tertawa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.